Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 16 Juni 2013 bertepatan 7 Syakban 1434 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-27, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian yang ke-27. Nomor 8, tentang perjalanan Khalid bin Walid dari Irak ke Syam. Di dalam tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Walamma balagha Hirakla ma amara bihi Siddiqu Umara'ahu minal ijtima'i ba'atha ila umara'ihi ayyajtami'u aidan wa an yanzilu bil jaisi manzilan wasi'al atani wasi'al matrodi dayyiqal mahrabi wa 'alan nasi akhuhu bandarik wa 'alal maqdamati jarjah wa 'alal mujannibataini mahanu wadurakis wa 'alal bahril qaiqalan. Setelah Heraklius mendengar bahwa Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada para panglimanya untuk berkumpul, maka Heraklius juga memerintahkan para panglimanya supaya berkumpul dan supaya menempatkan pasukannya di tempat yang luas untuk bergerak. Tetapi tidak bisa untuk melarikan diri. Pasukan yang besar itu dipimpin oleh saudaranya Heraklius yang bernama Bandarik atau Tadarik. Di ujung tombak oleh Jarjah, di sayap kanan dan kiri oleh Mahan dan Durokis, sedangkan yang memimpin pasukan di laut oleh Koikolan. Qala Muhammad bin Aidin an Abdil A'la an Sa'id bin Abdil Aziz, innal muslimina kanu arba'atan wa ishrina alfan wa alaihim Abu Ubaidah warrumu kanu ishrina wa mi'ata alfin alaihim mahanu wa saqalabu yaumal yarmuk. Wa kadza dzakara ibnu ishaqa anna saqalabal khasiyya kana alar rumi yauma idzin fi mi'ati alfin wa alal maqdamati jarjah min arminata fi isnai asyar alfan wa minal musta'ribati isnai asyar alfan alaihim jalabatu ibnul ayham wal muslimuna fi arba'atin wa ishrina alfan faqatalu qitalan syadidan hatta qatalatin nisa'u min waraihim asyaddal qitala wa qala al walidu an safwana an abdurrahman ibni jubairin qala ba'atha hiraklu mi'atai alfin alaihim mahanul arminiyum qala saifu fasaratir rumu fanazalul waku sota koriban minal yarmuki wasorol wadi hondakon alaihim. Al-Bidayah wa Nihayah. Muhammad bin Aid berkata dari Abdul A'la dari Sa'id bin Abdul Aziz, pada waktu itu pasukan kaum muslimin berjumlah 24.000 orang yang dipimpin oleh Abu Ubaidah, sedangkan pasukan Romawi berjumlah 120.000 orang yang dipimpin oleh Mahan dan Saqalab, yaitu pada perang Yarmuk. Sedangkan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya pada waktu itu Saqalab al-Khasiyyi memimpin pasukan Romawi sebanyak 100.000 orang. Di ujung tombak dipimpin oleh Jarjah, yakni orang Armenia, dengan pasukan 12.000 orang. Dan orang Romawi yang dari Arab sebanyak 12.000 orang dipimpin oleh Jabalah bin Al-Aiham, sedangkan kaum muslimin berjumlah 24.000 orang. Kemudian terjadilah pertempuran dahsyat hingga para wanita pun ikut berperang di belakang mereka. Al-Walid dari Sofyan berkata, dari Abdurrahman bin Jubair ia berkata, Heraklius mengirimkan hingga 200.000 pasukan yang dipimpin oleh Mahan orang Armenia. Saif berkata, kemudian pasukan Romawi bergerak dan mengambil tempat di Al-Waqusah di dekat Yarmuk, dan jadilah lembah itu parit kuburan bagi mereka. Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 halaman 8. Wa ba'atsa as-sahabatu ila Siddiqi yastamiddunahu wa yu'limunahu bima ijtama'a min jaisir Rumi bil Yarmuki. Fakataba Siddiqu 'inda dzalika ila Khalid bin al-Walid an yastaniba 'alal Iraqi wa an yaqfula biman ma'ahu ila Syami. Fa idza wasala ilaihim fa huwal amiru 'alaihim. Fastana bil musannabna harisata 'alal Iraqi. Wasara Khalidun masri'an bi tis'ati alafin wa khamsimi'atin. Wa daliluhu Rafi'u bin Amiratat Ta'iyyu. Fa akhadha bihi 'alas samaki hatta antaha ila Quraqir. Wa salaka bihi aradi lam yaslukha qablahu ahadun. Fajtabal barariya wal qaffara wa qata'al audiyata wa tasu'ada 'alal jibali. Wasara fi ghairi muhayyin wa ja'ala rafi'un yadulluhum fi masirihim 'alat tariqi wa huwa fi mafawiza mu'tishatin. Wa atasannuqa wa saqahal ma'a ilalan ba'da nahlin. Wa qata'a masyafiraha wa ka'maha hatta la tajtarru rahlun adbaraha. Wastaqaha ma'ahu. Falamma faqadul ma'a naharaha fasharibu ma fi ajwafiha minal ma'i. Wa yukalu bal saqahul khayla wa syaribu ma kanat tahmiluhu minal ma'i wa akalu luhumaha. Ketika para sahabat meminta bantuan kepada Abu Bakar As-Siddiq sambil memberitahukan kedatangan tentara Romawi dengan jumlah besar di Yarmuk, maka Abu Bakar As-Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Walid agar meninggalkan Irak menuju ke Syam dan pasukannya. Dan jika telah sampai di Syam, maka dialah yang menjadi pemimpin tertinggi seluruh pasukan. Kemudian Khalid menunjuk Musanna bin Ahrisah sebagai penggantinya di Irak. Khalid bergerak cepat membawa 9.500 personil pasukan menuju Syam. Sementara yang menjadi penunjuk jalan pada waktu itu adalah Rafi' bin Amirah At-Toyi. Rafi' menunjukkan kepada Khalid agar berjalan melalui As-Samak hingga sampai Quraqir. Mereka berjalan di jalan yang sebelumnya tidak pernah dilewati orang. Mereka memotong jalan melalui padang pasir dan tanah tandus, melewati lembah dan mendaki gunung. Mereka berjalan di tempat yang tidak biasa dilewati orang. Rafi' terus menunjukkan mereka jalan-jalan yang di situ tidak ada air. Unta-unta mereka sengaja tidak diberi minum. Dan setelah mereka mendapatkan air, maka unta-unta itu diberi minum sebanyak-banyaknya. Lalu mereka memberanggusnya supaya tidak mempengaruhi unta di belakangnya. Kemudian digiringnya. Kemudian ketika mereka kehabisan persediaan air, mereka menyembelih unta-unta tersebut untuk diambil airnya yang tersimpan di perutnya. Dan ada yang mengatakan, bahkan mereka juga memberi minum kuda-kuda mereka. Dan ketika mereka kehabisan air, mereka menyembelih lalu meminum airnya dan memakan dagingnya. Wa wasala walillahil hamdu wal minnatu fi khamsati ayyamin fa kharaja 'alar rumi min nahiyati tadmura fa salaha ahlu tadmura wa arika walamma marra bi adra'a abahaha wa ghanima li ghassana amwalan amzimatan wa kharaja min sarqiyyi dimasqa summa sara hatta wasala ila qanati busra fawajada sahabata tuharibuha fasalahahu sahibuha wasallamaha ilaihi fakanat awwalu madinatin futihat minasyam walillahil hamdu wabasa Khalidun bi akhmasi ma ghanima min ghassana ma'a Bilal ibnil Harisi al-Muzaniyyi ila Siddiqi summa sara Khalidun wa Abu Ubaidata wa Marsadun wa Surahbilu ila Amri ibnil Asi wa qad qasadahu ar-rumu bi aradil araba minal ma'wari fakanat waqi'atu ajnadain. Akhirnya mereka sampai di Nawa atau Suwa dalam 5 hari perjalanan. Mereka lalu keluar menuju Romawi dari arah Tadmur, yakni kota tua yang termasuk dalam wilayah Syam. Kemudian di sana penduduk Tadmur dan Arikah sepakat untuk berdamai. Ketika melewati wilayah Azra', Khalid berhasil menaklukkannya dan mendapatkan harta rampasan yang berjumlah besar dari Ghassan. Dan akhirnya Khalid lewat dari sebelah timur Damaskus, kemudian berjalan hingga sampai di parit Busra. Pada waktu itu Khalid mendapati para sahabat sedang berperang dengan penduduk wilayah itu. Dan akhirnya penduduk negeri tersebut meminta damai dan menyerahkan negeri itu kepada Khalid. Dan itulah kota yang pertama ditaklukkan di Syam. Segala puji bagi Allah. Kemudian Khalid mengirim 1/5 dari harta rampasan perang dari Ghassan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq yang dibawa oleh Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Kemudian Khalid, Abu Ubaidah, Marsad dan Syurahbil datang kepada Amr bin Al-As dan tentara Romawi telah menuju ke kota Araba di Ma'war. Maka terjadilah pertempuran Ajnadain. Salah seorang dari kaum muslimin ada yang buat syair mengenai perjalanan Khalid ini. Lillahi aina rafi'in anna ihtada fawazza min qura kira ila nawa khamsan idza ma sarahal jaisu baka ma saraha qablaka insiyun ara. Segala puji bagi Allah. Bagaimana kedua mata Rafi' bisa tahu menemukan jalan dari Qurakir sampai ke Nawa. Dalam 5 hari, ketika pasukan berjalan sambil menangis melalui jalan yang sebelumnya tidak pernah ditempuh oleh manusia. Wa qad kana ba'dul arabi qala lahu fi hadzal masiri in anta asbahta inda syajaratil fulaniyati najauta anta wa man ma'ak wa in lam tudrikha halakta anta wa man ma'ak. Fasaro Khalidun biman ma'ahu wasarau surwatan audimatan fa'asbahu indaha. Faqala Khalidun indas sobahi yahmadul qawmus surah. Fa'arsalaha masalan wahuwa awalu man qalaha radiyallahu anhu. Al-Bidayah wa Nihayah. Ada orang Arab yang berkata kepada Khalid dalam perjalanannya ini, jika engkau beserta pasukanmu telah sampai di pohon begini dan begini, maka berarti engkau beserta pasukanmu selamat. Namun jika engkau tidak dapat mencapainya, berarti engkau beserta pasukanmu akan binasa. Maka Khalid berjalan dengan cepat bersama pasukannya. Maka pada pagi harinya mereka telah sampai di pohon yang dikatakan orang Arab tersebut. Maka Khalid berkata, di pagi hari suatu kaum memuji Allah atas perjalanannya. Sejak saat itu perkataannya ini menjadi sebuah kata-kata mutiara. Dan Khalidlah yang pertama mengucapkannya. Semoga Allah meridainya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 9. Nomor 9. Bersatunya pasukan Islam dalam persiapan peperangan. Hina ijtama'atir rumu ma'a umara'iha bil waqusati wantaqala as-sahabatu min manzilihimul ladzi kanu fihi fanazalu qariban minar rumi fi tariqihimul ladzi laisa lahum tariqun ghairu faqala Amr ibn al-As abshiru ayyuhan nas faqad khusirat wallahi ar-rum wa killama jaa mahsurun bi khairin. Ketika pasukan Romawi beserta para panglimanya berkumpul di Al-Waqusah, maka para sahabat berpindah dari tempat lama mereka ke suatu tempat yang lain, berdekatan dengan pasukan Romawi di sebuah jalan yang tidak ada jalan lainnya kecuali jalan itu saja. Amr bin Al-As berkata, "Bergembiralah wahai saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, pasukan Romawi telah terkepung. Dan setiap tentara yang terkepung sedikit sekali bagi mereka peluang untuk menang." Wa yuqalu inna sahabata lamajtama'u lil mashurati fi kayfiyatil masiri ila ar-rum jalasal umara'u lidzalik wa ja'a Abu Sufyana faqala ma kuntu adunnu anni umaru hatta udrika qauman yajtami'una liharbin wala uhdaruhum summa asara an yatajazza al jaysa salasata ajza'in fa yasiru sulusuhu fayanziluna tujaharrum summa tasirul asqalu wadharari fi sulusil akhir wa ta'akharu halidun bi sulusil akhir hatta idza wasalatil asqalu ila ulaik saro ba'dahum wa nazalu fi makanin takunul bariyatu min wara'i zuhurihim litasila ilaihimul bardu wal maddu famtasalu ma asyara bihi wa ni'mar ra'yu huwa. Ketika para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah bagaimana cara mereka bergerak menuju Romawi, ketika para panglima sedang duduk untuk mengikuti musyawarah itu, datanglah Abu Sufyan dan berkata, aku tidak pernah mengira akan diberi umur panjang hingga dapat menyaksikan suatu pertemuan untuk menyusun siasat perang, sedangkan aku tidak diundang di situ. Setelah itu ia mengusulkan agar pasukan dibagi menjadi 3 bagian, sepertiganya bersiap-siap menghadapi tentara Romawi, kemudian 1/3 lainnya yang terdiri dari perbekalan dan para wanita agar berjalan, dan Khalid dengan 1/3 tentara lainnya di posisi belakang. Maka jika perbekalan telah sampai di tempatnya, pasukan yang di belakangnya segera berjalan ke tempat yang lapang di belakang mereka, supaya bantuan bisa terhubung kepada mereka. Kemudian mereka segera melaksanakan pendapat itu, dan itulah ide yang terbaik. Wa dzakarul walidu an Sufyana an Abdurrahman ibni Jubairin anna ar-ruma nazalu fi ma baina dairi ayyuba wal yarmuki wa nazala al-muslimuna min wara'in nahri min al-janibil akhar wa adri'atun khalfahum liyasila ilaihimul madadu min al-madinati al-bidayah wa nihayah. Al-Walid menyebutkan dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Jubair, bahwasanya pasukan Romawi mengambil tempat di antara Dairi Ayyub dan Yarmuk, sedangkan pasukan muslimin di belakang sungai di sisi yang lain, dan kota Adriyat berada di belakang mereka, supaya bantuan dari Madinah bisa terhubung dengan mereka. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 7 halaman 9. Ada yang mengatakan bahwa ketika Khalid tiba, para sahabat telah menghadapi tentara Romawi dan telah mengepungnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 Hijriah. Setelah masuk bulan berikutnya dan telah memungkinkan dimulai peperangan, karena kekurangan air, pasukan muslimin meminta bantuan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar berkata, kami berikan bantuan Khalid saja. Kemudian beliau mengirim Khalid dengan pasukannya. Lalu Khalid datang pada bulan Rabiul Akhir tahun 13 Hijriah. Bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.